الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى، أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan terakhir kita mengkaji nama Allah. Kenapa? Ar-Raqib. Seperti biasanya, setelah kita mengkaji nama tersebut, maka kita akan membahas apa buah manis yang akan dipetik ketika kita mengimani nama Raqib. Yang punya kitabnya silahkan dibuka di halaman 60. Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu al-shaykhu Abdul Aziz bin al-Nasir al-Juli al-Hafidhullah ta'ala min athari al-imani bihada al-ismil karim. إن التعبد لله سبحانه باسمه الرقيب يثمر في القلب مراقبة الله عز وجل في السر والعلن في الليل والنهار في الخلوة والجلوة، لأنه سبحانه مع عبده لا تخفى عليه خافية، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا أيقن العبد بهذه الحقائق سعى إلى حفظ قلبه وسمعه وبصره ولسانه وجوارحه كلها من أن يكون منها أو فيها ما يسخط الله عز وجل. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم. Di antara buah mengimani nama Allah Ar-Raqib, yang pertama adalah semakin merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang pertama? Semakin merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang diistilahkan dengan ibadah muraqabah. Apa kata penulis? Inna ta'abbuda lillahi subhanahu bismihir raqib. Beribadah menggunakan nama Allah Ar-Raqib. Yuthmiru fil qalbi muraqabatallah. Akan membuahkan di dalam hati munculnya perasaan muraqabah. Apa tadi muraqabah? Selalu merasa diawasi. Bisirri wal alan. Ketika sedang sendirian ataupun ketika sedang berada di tempat umum. Sendirian itu di mana? Ya di kamar. Ataupun di kamar. Kalau di tempat umum di mana? Di masjid. Ya kalau di masjid sendirian, ya sendirian. Kalau kayak gini berarti di tempat umum. Di keramaian. Jadi kita berada di dalam kamar, gak ada orang lain selain kita, atau kita berada di masjid, banyak khalayak yang ada di sekeliling kita, kita tetap merasa diawasi oleh sinten? Oleh Allah Azza wa Jalla. Pegang HP, di kamar sendirian, enggak dilihat sama ayah, enggak dilihat sama ibu, enggak dilihat sama istri, enggak dilihat sama suami, tapi dilihat oleh sinten? Oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu pula ketika kita berada di tempat ramai seperti ini, walaupun kita mojok, ya, kanan kiri kita enggak tahu apa yang kita buka di HP kita, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu menyaksikan apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang kita buka di HP kita saat itu. Fis sirri wal alan. Fil laili wan nahar. Napa fil laili wan nahar? Di malam maupun siang hari. Di malam hari enggak ada orang yang melihat kita, Allah Azza wa Jalla melihat. Di siang hari ketika enggak ada yang melihat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Bis fil laili wan nahar. Fil khalwati wal jalwah. Ini mirip dengan yang tadi, ketika sedang sendirian ataupun ketika sedang berada di tempat umum. Kenapa muncul perasaan diawasi oleh Allah? Li'annahu subhanahu ma'a abdihi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama dengan hambanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama dengan hambanya. Apa maksudnya Allah selalu bersama dengan kita? La takhfa 'alaihi khafiyah. Artinya Allah bersama dengan kita, tidak ada satu rahasia pun yang tidak diketahui oleh Allah. Itu maksud Allah bersama dengan kita. Jadi kebersamaan Allah dengan kita, maknanya Allah selalu mengetahui apapun yang kita kerjakan. Kemudian, yasma'u kalamana wa yara makanana. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar apa yang kita ucapkan. Dan selalu melihat dimanapun kita berada. Jadi walaupun kita itu bisik-bisik, Allah tahu atau tidak? Tahu. Walaupun kita bisik-bisik. Bahkan kita enggak bisik-bisik, cuma WA-an. Cuma apa? WA-an. Bukan cuma WA-an, bahkan namanya disamarkan. Ya, namanya disamarkan. Jenenge ustaz. Tapi jebule mantan. Sembarangan banget tuh. Mantan ku duwe jeneng apa? Ustaz ku pengantin banget yo wong. Jangan-jangan nanti dijadikan ide lagi. Ya. Yen wong jeneng ku pengantin banget, ustaznya malah dijadikan sebagai nama mantannya ya. Supaya apa? Supaya enggak dicurigai ustaz. Sama siapa? Sama istri. Ya. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Ya. Kemudian apa kata beliau? Wa ya'lamu kha'inatal a'yun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui mata yang khianat. Mata yang khianat itu apa? Disebutkan oleh para ulama kita, mata yang khianat itu adalah ketika lagi bareng-bareng, ketika lagi nopo? Bareng-bareng. Bareng-bareng di sini maksudnya sama teman-teman yang soleh-soleh. Pada-pada ngaji. Tahu-tahu ada cewek cakep lewat. Ada cewek cakep lewat. Kira-kira nek kanan-kiri njenengan teman-teman ngaji. Kira-kira arep melotot apa ora? Enggak. Ya. Jaim. Jaga image. Tapi begitu salah satu dari mereka atau teman kita itu lalai, lalai itu yang jelengir, langsung set. Wah, wah itu menon ke. Begitu teman kita sadar lagi, langsung pura-pura apa? Menunduk. Itu namanya mata khianat. Itu namanya mata khianat. Ya enggak mesti teman haji, bisa jadi istri. Ya. Pas bareng sama istri, ya Allah, soleh banget. Begitu istrinya nawar, ya, belanjaan, lagi fokus dengan penawarannya, tahu-tahu, wah kesempatan, kapan maning. Itu namanya mata apa? Khianat. Ya. Contoh yang lain, ya lagi buka-buka TV, channel gitu. Ketika ada istri, masya Allah, sing dibuka pengajian terus. Ya, begitu bojone, pak aku sedelo ya mengenai tanggane, alhamdulillah. Ya, terkunci ya bu ya. Ya, buka aku turun. Ya. Dan betul. Supaya apa dikunci? Supaya begitu istrinya datang ketahuan, langsung diganti channel ya. Ya, itu namanya mata nama khianat. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahui mata-mata yang berkhianat. Seakan-akan terlihat solih, padahal sebenarnya tidak. Itu adalah mata khianat. Kemudian apa kata beliau? Wa ma tukhfis sudur. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang dirahasiakan di dalam dada kita. Jadi kita merahasiakan sesuatu di dalam hati kita, Allah tahu. Yang kita rahasiakan yang baik atau yang buruk. Yang diketahui sama Allah, sesuatu yang kita rahasiakan di dalam hati, yang baik atau yang buruk. Dua-duanya diketahui sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika jenengan datang ke sini, kemudian jenengan datang dengan perasaan ikhlas, betul-betul datang ke sini untuk ngaji, bukan untuk yang lain-lainnya, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui keikhlasan hati kita. Itu yang baik. Yang tidak baik ketika kita datang, tujuannya adalah untuk ria pamer. Wah, anak calon mertua. Karena kita membidik anaknya si fulan itu, maka sengaja datang. Oh, Pak Anu kowe sok ngaji mungananyu ya melu mangkat. Ya, jagongnya enak bisa sih. Perak terus keton. Ya. Kalau enggak keton ya ngeton. Ya. Kalau ternyata enggak ngeton juga, akhirnya ditunggu, Pak, gimana kabarnya, sehat ya, Pak? Masya Allah. Gimana pengajiannya tadi, Pak? Masya Allah ya, bagus ya pengajian di sini ya. Masya. Allah mengetahui isi hati kita itu ikhlas atau riya, Allah tahu. Begitu pula kita tawaduk atau kita sombong, Allah tahu. Kita iri, kita tidak iri, Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang dirahasiakan di dalam hati. Fa idza ayqana al-'abdu bihadhihi al-haqa'iq, ketika seorang hamba meyakini hal tersebut, maksudnya adalah meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla selalu melihat apa yang dia kerjakan, apa yang dia rahasiakan, apa yang dia sembunyikan. Ketika seorang hamba meyakini hal-hal tersebut, sa'a ila hifzi qalbihi, maka dia akan berusaha untuk selalu menjaga hatinya. Ini yang pertama yang harus dijaga, apa? Hati. Nanti akan dijelaskan maksud menjaga hati apa. Wasam'ihi, dan senantiasa menjaga pendengarannya. Tidak membiarkan sesuatu masuk ke telinganya kecuali sesuatu tersebut diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga buat dia, mau pakai headset atau tidak mau pakai headset, yang dia dengarkan adalah hal yang baik-baik. Jadi jangan dipikir, kalau kita mendengarkan sesuatu yang tidak baik pakai headset, Allah Azza wa Jalla tidak tahu. Allah tahu. Ya. Jangan sampai kita menipu orang. Ya, penampilannya di HP-nya, di layarnya, mushaf Al-Quran. Tapi jebule sing disetel apa? Dangdutan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Ya. Walaupun screenshot-nya, penampilannya, itu adalah Al-Quran atau pengajian. Kalau yang didengarkan itu hal yang tidak benar, Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Izin, ya, kepada orang tua, tolong belikan MP3 buat apa? Buat dengerin kajian. Iya, kajian. Tapi diselipi dengan hal-hal yang tidak baik untuk didengarkan. Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Maka diperbaiki apa yang didengar oleh telinganya. Wa basarihi. Dan berusaha untuk menjaga apa yang dilihat oleh matanya. Dilihat oleh matanya di rumah atau di luar, di pasar atau di mall, di jalan atau di masjid, dimanapun berusaha untuk menjaga matanya. Jangan dipikir maksiat itu cuma ada di pasar. Mungkin atau tidak maksiat ada di masjid? Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Ya, begitu keluar, ya nanti ketika pulang bareng-bareng, ya ada yang kerjaannya ya karo cuci apa? Karo cuci? Cuci kornea. Ya karo cuci mata. Ya. Ya kira-kira akhwat sing urung nikah sing dia. Ya. Itu hati-hati. Ya, jangan dipikir kalau maksiat itu cuma ada di mana? Di pasar, di masjid pun juga ada. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan sebaik-baik saf laki-laki di mana? Yang paling depan, sebaik-baik saf perempuan yang paling belakang. Kenapa demikian? Karena ketika perempuan berada di belakang, laki-laki berada di depan, semakin jauh dari celah untuk berbuat maksiat. Bayangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga peluang terjadinya maksiat bahkan di dalam masjid sekalipun. Ya. Di dalam masjid yang biasanya rata-rata orang pada beribadah saja, itu diwanti-wanti, dihati-hati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di tempat-tempat yang lainnya. Apalagi di tempat-tempat yang lainnya. Makanya banyak sekali kejadian-kejadian berupa perzinaan, perselingkuhan, itu munculnya karena campur baur antara laki-laki dan perempuan. Di mana? Di sekolah apa di tempat kerja? Ya di sekolah, ya di tempat kerja. Wong di masjid, ya, rata-rata orang beribadah. Orang datang ke masjid kan biasanya tujuan utamanya baca Quran, apalagi sholat, zikir, hadir, pengajian. Saja oleh Nabi SAW dibikin seperti itu. Rata-rata orang kesini untuk beribadah. Ya katakanlah jauhlah dari pikiran-pikiran buruk. Kalau di tempat ibadah saja Nabi SAW mewanti-wanti demikian, apalagi bukan di tempat ibadah. Yang semestinya kita lebih hati-hati lagi. Kemudian kata penulis, walisanihi wa jawarihi kulliha. Dan juga menjaga lisannya. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Entah itu kepada orang-orang terdekat dan ini yang paling diprioritaskan. Kepada bapak, kepada siapa? Ibu, kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada teman, dijaga betul. Ketika akan bicara sama orang tua, kata-katanya betul-betul dipilih. Jangan sampai keluar kata yang menyakitkan bapak dan ibunya. Betul-betul dipilih. Begitu pula, ketika suami akan berbicara kepada istrinya, pun dipilih kata-kata yang terbaik yang tidak menyinggung perasaannya. Istri juga demikian. Ketika akan ngomong kepada suaminya, walaupun mintanya adalah sesuatu yang wajib. Apa misalnya minta sesuatu yang wajib? Ya, nafkah. Ya. Nanti tanggal 5 keurungan, tanda-tanda hilal kelihatan. Ya, si sepi teman gitu tanggal 5. Biasanya tanggal berapa? Tanggal 1 wis ana. Kalau kita mau ngomong hal yang wajib pun, berusaha untuk berbicara dengan cara yang baik. Orang tua kepada anak pun juga demikian. Ketika orang tua akan menasihati anaknya, memilih kata-kata yang terbaik, yang kira-kira tidak menyinggung perasaan anaknya. Itu adalah kepada orang-orang yang terdekatnya. Juga kepada orang-orang yang jauh. Kepada tetangganya, kepada teman kerjanya, kepada teman belajarnya, kepada teman ngajinya, walisanihi, wasairil jawarih, dan juga seluruh anggota tubuh yang lainnya. Dia berusaha menjaganya, min an yakuna minha aw fiha ma yuskhitullaha azza wa jalla. Jangan sampai anggota-anggota tubuh tadi digunakan untuk hal-hal yang mendatangkan murka sinten Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah buah yang pertama. Lanjut. Wahyatu jibu siyanatul batin wa zahir. Fasiyanatul zahiri bihifzil harakatil zahira. Wasiyanatul batini bihifzil khawatir wal iradati wal harakatil batinati allati minha rafdu mu'aradati amrihi wa khabari. فَتَجَرَّدُ الْبَاطِنُ مِنْ كُلِّ شَهْوَةٍ وَإِرَادَةٍ تُعَارِضُ أَمْرَهُ وَمِنْ كُلِّ إِرَادَةٍ تُعَارِضُ إِرَادَتَهُ وَمِنْ كُلِّ شُبْهَةٍ تُعَارِضُ خَبَرَهُ وَمِنْ كُلِّ مَحَبَّةٍ تُزَاحِمُ مَحَبَّتَهُ وَهَذِهِ حَقِيقَةُ الْقَلْبِ السَّلِيمِ الَّذِي لَا يَنْجُو إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِهِ وَمَتَى رَاقَبَ الْعَبْدُ رَبَّهُ أَحْسَنَ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ فَبَلَغَ دَرَجَةَ الْإِحْسَانِ لِلْمَلِكِ الدَّيَّانِ وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ الشَّاعِرِ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. Yang kedua, buahnya adalah selalu menjaga lahir dan batin dari hal-hal yang tidak terpuji. Saya ulangi, yang kedua, selalu menjaga lahir dan batin dari hal-hal yang tidak terpuji. Kata penulis, wahia tujibu siyanatal batini wadzahir. Muraqabah itu akan mendorong seseorang untuk selalu menjaga lahir dan batinnya. Wasiyanatul zahir, menjaga lahir, artinya bihifzil harakatil zahirah. Menjaga lahir itu artinya adalah menjaga gerak-gerik lahiriah kita. Sikap kita. Cara kita berbicara. Cara kita melangkah. Ya. Cara kita memakai baju. Cara kita masuk ke masjid. Itu adalah sesuatu yang sifatnya apa? Lahir. Cara kita menunaikan sholat, itu adalah sesuatu yang sifatnya lahir. Cara kita berbicara, ini semuanya sesuatu yang sifatnya lahir. Jadi ketika kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi kita, maka hal-hal lahiriah yang kita kerjakan, berusaha untuk kita jaga sebaik mungkin. Jangan sampai ada hal-hal lahir yang melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak mungkin kalau kita tidak belajar. Bagaimana mungkin kita akan tahu cara sholat yang benar kalau kita nggak pernah belajar bagaimana cara sholat? Ya. Belajar bagaimana cara sholat itu adalah langkah pertama sebelum kita bisa sholat dengan benar. Sehingga perlu kita pelajari. Rasulullah SAW ketika takbiratul ihram, seperti apa gerakan lahiriahnya? Ketika tangannya diangkat, yang diangkat itu setinggi apa? Apakah kita angkat setinggi telinga kita? Atau kita angkat setinggi apa lagi? Bahu kita. Kemudian kita ketika diangkat ini, telapak tangannya menghadap kemana? Apakah menghadap ke kiblat atau menghadap ke sini? Menghadap kemana? Ke telinga. Menghadap ke muka kita. Ini perlu kita pelajari. Kemudian, begitu kita takbiratul ihram, kita letakkan tangan ini di atas apa? Ada yang di atas dada. Malah ana sindang bulu. Ya. Ada yang ditaruh di atas perut. Ada yang ditaruh di mana? Samping. Ketika meletakkannya juga macam-macam. Ana sing diletakkan muter-muter di sini. Ya. Ada yang langsung diletakkan. Ini yang mana yang diajarkan sama Rasul SAW? Ini namanya lahiriah. Sesuatu yang kelihatan. Ketika salat, Rasul SAW mengajarkan seperti apa? Setelah dipelajari, diamalkan. Karena kadang-kadang ada sebagian orang setelah belajar diamalkan kapan nek ana wong akeh. Ya, ketika banyak orang, begitu sholat nang omah kilat kilat khusus. Ya. Ekspres. Ya. Enggak lagi memperhatikan tumakninah. Bacaannya panjang nek jadi imam. Nek lagi nang omah kul hu falak nas. Ya, nah jadi imam, masya Allah, an-naba, an-nasiat, ya. Ya, jadi inilah yang namanya lahiriah. Selain lahiriah yang kita jaga, juga batiniah. Apa batiniah yang dimaksud? Kata beliau, wasiyanatil batin bihifdzil khawatiri. Menjaga batin itu artinya adalah menghindarkan hal-hal negatif yang melintas di hati kita. Menghindarkan hal-hal negatif yang melintas di batin kita. Contoh, su'udzon. Apa su'udzon? Berprasangka buruk. Ya. Contoh, berangkat ngaji, ya. Kemudian kita parkir, tahu-tahu teman kita datang. Plat motornya warnanya apa? Putih. Ya, berarti anyar. Ya. Langsung nengati, ngeredit. Ya. Itu namanya suzon. Loh, tapi kan biasa nih. Kan biasa nih. Mungkin saja ini luar biasa. Ya. Mungkin saja baru dibelikan sama siapa? Mertua. Mungkin aja. Ya. Bisa uzun apa orang ini? Ya lebih baik daripada kredit. Ya. Itu namanya su'udzon. Ya. Di antara ibu-ibu juga demikian kadang-kadang. Ya. Pas lagi ngaji seperti ini, di sampingnya duduk ibu yang enggak dikenal. Ya gelangnya apa? Wakil. Binyupang gitu. Na'udzubillah ini. Dan sesuatu yang terlintas-terlintas seperti ini harus dihindarkan dari hati kita. Itu namanya menjaga batin. Ya, yeah. Menjaga batin. Ya salah, mengangkat ngaji di kopi di tinggu. Ya jangan memang, harusnya memang gak demikian. Kalau mau berdandan itu berdandanlah di mana? Di hadapan suami. Ya. Ngapain kayak toko emas? Orang ngaji kayak toko emas. Ya semuanya dipakai. Gak hanya dipakai, jalannya pun juga demikian. Ben apa? Ben kru. Jangan, ngapain? Ya. Jadi ngaji itu bukan untuk pamer. Bukan untuk pamer. Kekayaan. Ya. Karena bisa jadi itu malah nanti akan menyakitkan. Sinten? Orang lain yang tidak mampu. Ya. Akhirnya orang lain itu mau ngaji jadinya minder. Ya. Karena wah ini yang ngaji ini jet set kabeh ya. Kudu genset. Ya, ini ngaji wong-wong suki-suki ya, isin. Ya gara-gara jenengan pamer-pamer udah berangkat biasa aja ya. Bukan berarti juga bau enggak juga ya, tapi menjaga kebersihan yang rapi tetap berangkat ya, tanpa harus pamer kekayaan. Bihifdzil khawatir wal iradat. Ya. Dan keinginan-keinginan yang melanggar aturan agama. Nah, nanti akan dijelaskan seperti apa keinginan yang melanggar aturan agama. Wal harakatil batinati, dan gerakan-gerakan yang ada di dalam hati. Allati minha rafdu mu'aradati amrihi wa khabarihi. Gerakan hati yang melanggar agama adalah gerakan hati yang bertentangan dengan aturan Allah. Contohnya apa? Ya, yang melanggar aturan Allah atau berita yang bersumber dari Allah. Contoh. Ya. Aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan untuk kaum pria berpoligami, batasnya berapa? 4. Batasnya berapa? 4. Kemudian muncul perasaan di dalam hati. Kenapa ya? Papat ya, orang 5. Tak boleh. Ya. Ketika Allah Azza wa Jalla membatasi 4, maka tidak boleh di dalam hati kita muncul pikiran-pikiran yang bertentangan dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Contoh yang lain. Salat Isya berapa rakaat? 4. Ngopo-popot yo ora loro bae. Enggak boleh. Walaupun itu tidak terucap. Di mana? Di lisan, baru napa? Baru terlintas di dalam hati, itu tidak boleh. Ya. Ini termasuk menjaga batin kita. Fa yatajarradul batinu min kulli shahwatin wa iradatin tu'aridu amrah. Dan kita berusaha agar jangan sampai muncul keinginan di dalam hati kita untuk melanggar aturan Allah. Bayangkan, keinginan saja. Orang yang beriman, yang muraqabah kepada Allah, dia akan berusaha berkeinginan melanggar aturan Allah saja. Enggak. Apalagi melakukan pelanggaran tersebut. Contoh. Setiap ada film keluar baru. Lagi orang nak pulsa. Lagi orang nak pulsa. Di dalam hati kertek ngonek aku gajian. Nyung harap tuku pulsa, nyung harap nonton nanti marem. Itu baru apa? Keinginan. Itu tidak boleh. Apalagi nonton temenan. Ya. Baru keinginan itu jangan. Ya. Ketika keinginan itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min kulli iradatin tu'aridu iradatahu. Dan hati-hati dari setiap keinginan yang melanggar keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin agar kita senantiasa salat 5 waktu, maka jangan muncul pikiran di dalam hati kita, jangan sampai terlintas di benak kita, kenapa harus 5 waktu? Wa min kulli syubhatin tu'aridu khabarahu. Dan juga kita harus menghindari syubhat yang bertolak belakang dengan berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu syubhat? Syubhat itu adalah kerancuan pemahaman. Napa? Kerancuan pemahaman. Ada berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa manusia di alam kubur itu akan mengalami nikmat atau azab. Ada yang mendapatkan nikmat, ada yang mendapatkan azab. Muncul kerancuan pemahaman. Apa mungkin ya? Apa mungkin? Kita katakan sangat mungkin. Ya. Kenapa sangat mungkin? Karena alam akhirat, alam barzah berbeda dengan apa? Alam dunia. Loh, orang mati disiksa apa kerasa? Ya. Wong orang sudah meninggal dunia saja diciwiti orang apa? Orang kerasa, teman-teman apa? Apa tau takon? Ya. Gak ngomong, gak ngapa, gak nangis, diciwiti orang apa-apa. Ya. Jangan menganalogikan alam akhirat dengan alam dunia. Ini beda alam. Ya. Analogi itu adalah antara dua hal yang mirip. Ini beda alam. Yang satu alam akhirat, alam barzah. Yang satu alam dunia. Jangan dianalogikan. Karena kita enggak pernah melihat isinya apa? Alam barzah. Ya. Wa min kulli mahabbatin tuzahimu mahabbatahu. Dan jangan sampai muncul di dalam hati kita perasaan cinta yang bisa merusak kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Apa itu perasaan cinta yang bisa merusak kecintaan kita kepada Allah? Ya, cinta kepada dosa dan maksiat. Ya. Kecintaan kepada apa? Dosa dan maksiat. Itu merusak kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak menikmati kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. وَهَذِهِ حَقِيقَةُ الْقَلْبِ السَّلِيمِ الَّذِي لَا يَنْجُوْ إِلَّا مَنْ أَطَى اللَّهَ بِهِ. Orang yang bisa membersihkan hatinya dari hal-hal yang buruk-buruk tadi, ya, dari hal-hal yang buruk-buruk tadi, maka inilah orang-orang yang akan diterima nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla di hari akhirat. وَمَتَ رَاقَبَ الْعَبْدُ رَبَّهُ أَحْسَنَ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ. Ketika seorang hamba senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka saat itu dia akan selalu berusaha menjaga lahir dan batinnya. فَبَلَغَ دَرَجَةَ الْإِحْسَانِ لِلْمَلِكِ الدَّيَّانِ. Sehingga dia bisa sampai ke level ihsan. Yang paling rendah namanya Islam. Naik ke atasnya namanya iman. Yang paling tinggi namanya ihsan. Apa yang paling rendah? Islam. Naik lagi apa? Iman. Naik lagi ihsan. Islam itu orangnya namanya muslim. Iman itu orangnya namanya mukmin. Ihsan itu orangnya namanya muhsin. Jadi level yang paling tinggi adalah level ihsan. Idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul qalautu walakin qul 'alayya raqibu. Ketika engkau sedang sendirian, jangan bilang engkau sedang sendirian, sesungguhnya katakanlah aku selalu diawasi oleh sinten? Allah Azza wa Jalla. Selesai membahas nama Allah Ar-Raqib. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya mengkaji nama-nama Allah yang lainnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.